Ikhwati fillah wa ma'asyayyar rahmanir rahimahumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Masih tentang adab-adab majlis. Wa ana Amr bin Syu'aib an nabihi an jaddih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yufarriqa baina tsnain illa bi idznihima. Rasulullah katakan tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izinnya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi dan beliau katakan hadis hasan. Di riwayat Abu Dawud juga la yajlisu baina rajulain illa bi idznihima. Tidak boleh atau tidak halal seseorang duduk di antara dua orang, dia pisahkan dan dia duduk di antara keduanya kecuali itu dengan izin keduanya. Hadis mengajarkan salah satu adab dari adab-adab majelis. Jika ada dua orang yang duduk, maka tidak dihalalkan, artinya itu haram, untuk kemudian orang ketiga datang memisahkan di antara keduanya. Kecuali dengan izin, Rasulullah katakan izin ini bisa secara lisan. Ini misalnya salah satu dari kedua orang ini mengatakan, sini duduk sini di antara kami. Nah, atau secara perbuatan diketahui dengan perbuatan mereka kalau mereka memberi izin. Misalnya yang satu menggeser yang temannya, yang dua orang tadi agak ke sana. Ini terlihat tampak memberi izin atau mempersilakan yang ketiga ini untuk duduk di antara mereka berdua. Al-muhim izin, bisa itu dengan lisan, bisa itu dengan perbuatan. Maka dilarang untuk memisahkan dua orang yang duduk kecuali dengan izin keduanya, karena memisahkan dua orang ini su'ul adab, adab yang sangat jelek, adab yang tidak pantas untuk dilakukan seorang muslim. La yahil, tidak halal memisahkan dua orang. Ini juga umum bentuknya, umum mencakup orang yang duduk atau yang berjalan. Tidak harus keduanya dalam keadaan duduk. Misalnya ada dua orang berjalan, kemudian kamu datang, kamu pisahkan keduanya. Nah, kamu kemudian berdiri berjalan di antara keduanya. Ini juga terlarang. Karena lafaz hadis umum la yufarriq baina itsnain. Tidak halal memisahkan di antara dua orang. Dalam keadaan apa? Umum. Rasul enggak sebut. Bisa itu dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berdiri atau berjalan. Bahkan terkadang kondisi berdiri atau jalan lebih parah lagi. Karena maklum, biasanya orang berdiri berjalan kadang bergandengan tangan atau semisal itulah, mepet begitu. Ketika dia pisah, su'ul adab atau qillatul adab lebih tampak di situ, lebih jelek lagi, adab yang lebih buruk lagi, karena dia pisahkan di antara dua teman. Yang jelas seperti yang Rasulullah katakan, itu haram, tidak halal kecuali dengan seizin keduanya, dan itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, artinya seperti hadis yang telah lalu, kalau kamu datang, ya sudah kamu duduk di mana tempat ada bagimu. Kamu datang belakangan, dua orang ini sudah dari tadi sudah berdua, maka ya sudah kamu cari tempat di mana kamu bisa duduk. Gak harus, bahkan tidak boleh kamu memisahkan dua orang ini. Nah, wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasattal halaqah. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah melaknat orang yang duduk di tengah halaqah. Halaqah, ada beberapa orang bermajelis. Berapa orang bermajelis, 5, 10 atau lebih. Kemudian datang orang ini duduk di tengah majelis, di tengah halaqah. Maka itu dilaknat oleh Rasulullah. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan. Wa rawat Tirmidzi an Abi Mijlaz. Juga Tirmidzi riwayatkan dari Abu Mijlaz, anna rajulan qa'ada wasata halqah. Kata Abu Mijlaz, seseorang duduk di tengah halaqah. Faqala Hudzaifah, melihat itu maka Hudzaifah berkata, mal'un ala lisani Muhammad au la'anallah ala lisani Muhammad man jalasa wasatal halqah. Qala Tirmidzi, hadith hasan sahih. Kata Hudzaifah, terlaknat melalui lisan Muhammad, atau yang beliau ucapkan, Allah melaknat melalui lisan Muhammad orang yang duduk di tengah halqah. Diriwayatkan Tirmidzi dan beliau katakan hasan sahih. Ini juga adab, dari adab-adab bermajlis. Sama seperti tadi, agar orang itu duduk di mana dia dapati tempatnya. Dia datang belakangan, datang terlambat, ya sudah duduk di belakang, di sudah terbentuk halaqah. Halaqah itu orang berputar keliling membentuk majlis begitu. Tergantung berapa orang begitu. Al-Muhim, kamu datang belakangan, ya sudah kamu duduk di tempatmu sana. Nah, itu adabnya. Maka tidak boleh dan terlaknat pelakunya kalau dia duduk kemudian masuk di tengah majlis, di tengah halaqah. Adab yang sangat buruk, adab yang sangat jelek. Dan halaqah ini umum. Halaqah tadi, orang bermajlis, bikin majlis, disebut halaqah karena seperti gelang gitu, Bu. Membentuk lingkaran, mereka kumpul di situ. Umum, baik itu halaqah ilmu, ada yang mengajarkan ilmu di situ, Atau secara umum ada mereka bicara sesuatu apa begitu, cara mubah, mereka buat halaqah. Nah, yang jelas kalau orang sudah bikin halaqah demikian, bikin majelis berputar, tidak dibenarkan orang datang kemudian duduk di tengahnya, karena satu, dengan itu kamu menghalangi orang dari satu kepada yang lainnya. Kalau itu ilmu misalnya, semua mata tertuju kepada satu titik misalnya, si ustadz di sini misalnya, ini halaqah, kamu duduk di tengah, akhirnya yang di belakangmu terhalang untuk melihat yang mengajar misalnya, kamu punggungi. Yang kedua, secara umum juga orang gak ridho, gak senang kalau kamu duduk dengan cara seperti itu, karena dengan itu kamu membelakangi mereka. Orang sudah terbentuk halaqah begini, kemudian kamu masuk membelakangi mereka. Adab juga jelek kalau dilakukan semacam itu. Maka ini juga uduan, seperti bentuk kedzaliman terhadap hak-hak mereka. Itu majelis haknya mereka, yang datang duluan, yang sudah duduk di halaqah tersebut. Nah, itu hak mereka. Sama seperti yang sebelumnya tadi, kalau mereka memberi izin, kalau mereka memberi izin, kondisi biasanya menentukan. Misalnya tempatnya sempit dan bentuknya halaqah begini, kamu datang belakangan berdiri, gak ada tempat, tentu mereka akan mempersilakan, fadhol-fadhol masuk, duduk aja di depan sana, di tengah. Mereka mempersilakan, maka ini lain, karena itu hak mereka. Hak yang kemudian mereka lepas, mereka berikan untukmu. Asalnya itu tidak boleh, tapi karena mereka ridho melepas untukmu, maka boleh. Kalau itu seizin mereka. Kalau tanpa izin, maka seperti yang Hudzaifah katakan, terlaknat. Dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu juga, pelanggaran adab yang terjadi, orang akan mau tidak mau seperti yang telah lalu, hadis-hadis dalam bab ini memisahkan orang-orang, duduk begini, kamu pisah-pisah, kamu belah-belah begini supaya kamu masuk ke tengah. Kalau itu sendiri juga terlarang, dan gak mungkin dengan cara selain itu, pasti dia pisah, pasti dia belah-belah orang. Yang kedua juga, mengganggu orang, kamu langkai, kamu lewati dengan kakimu, apalagi terlebih mungkin di antara mereka ada orang-orang tua, orang-orang sepuh, lebih tidak beradab lagi. Kamu langkah-langkahi, kamu belah-belah demikian. Hadis, kalau itu riwayat Abu Mijlas, memang ada kelemahan, karena Abu Mijlas tidak bertemu atau tidak pernah mendengar dari Hudzaifah. Bahkan ada yang mengatakan tidak pernah bertemu sama sekali dengan Hudzaifah. Maka hadis lam yathbut, hadis Abu Mijlas di Tirmidzi ada kelemahan padanya, tetapi maknanya sahih. Artinya hadis dhaif bukan kemudian ditolak sama sekali ketika maknanya sudah terwakili, tersebutkan dalam hadis-hadis lain yang begitu banyak tadi tentang adab-adab bermajlis, serupa dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka hadis ini maknanya benar dan dipakai. Dilaknat pelakunya melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau di lafaz lain dilaknat Allah melalui lisan Rasulnya, ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan Rasulullah adalah itu dari Allah. Makanya kata Ibn Mas'ud, Allah melaknat wanita yang bertato dan yang ditato, yang mentato dan yang ditato, pelaku dan obyeknya, tukang tatonya maupun yang minta untuk ditato pada tubuhnya. Dan itu tidak hanya wanita, tapi laki pun masuk di dalamnya. Disebutkan wanita karena dahulu di zaman jahiliyah seringnya ma'rufnya itu wanita. Alhamdulillah setelah disebutkan oleh Ibn Mas'ud, seseorang berkata kepada beliau, Ibn Mas'ud, engkau katakan Allah melaknat, di mana Allah melaknat? Gak ada dalam Quran ayat yang mengatakan Allah laknat pelaku-pelaku tadi. Kata Ibn Mas'ud, kalau engkau baca Quran, pasti engkau telah dapati. Karena di mana dalam surat Al-Hasyr Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintah Rasul amalkan, yang dilarang Rasul tinggalkan. Dan ini dilarang oleh Rasulullah. Maka ketika itu dilaknat oleh Rasulullah, otomatis itu dilaknat oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah berkata, khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik majlis adalah yang paling luas. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad sahih ala syartil Bukhari. Majlis yang dipakai untuk orang kumpul duduk. Nah. Dan masing-masing beda majlis yang satu dengan yang lainnya. Tergantung tempat, waktu dan tujuan dari majelis itu. Ketika memang kondisinya menuntut majelis itu diperlebar, diperluas karena banyaknya orang atau karena banyak yang keluar, banyak yang masuk, maka diperluas majelis itu, diperlebar sehingga mencukupi bagi semuanya, longgar, tidak sulit bagi ini yang keluar, bagi itu yang masuk, bagi ini yang mau duduk, bagi ini lebih leluasa semuanya. Selain dari itu, agar juga orang tidak perlu untuk membelah dan memisah-misahkan orang kalau majelisnya sempit padahal orang banyak. Makanya diperlebar majelisnya, itu solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kembalinya kepada kondisi, tergantung kebutuhan. Misalnya kamu berlima, orang lima paling tempat 1 meter misalnya mencukupi, halas. Tidak perlu kemudian ini sunnahnya Rasulullah katakan sebaik-baik majelis adalah yang paling luas, kemudian bikin majelis setengah masjid ini. Ya buat apa? Tidak perlu. Tidak ada yang menuntut untuk lebar majelis. Mung kamu cuma berlima. Maka tadi hadis difahami sesuai konteksnya. Sebaik-baik majelis adalah yang terluas ketika memang menuntut demikian. Tadi karena banyaknya orang, karena banyaknya yang datang atau yang keluar masuk, nah, maka diperluas majelis saat itu. Nah. Sebaik-baik majelis adalah yang paling luas, karena dengan itu kalau memang dibutuhkan mencukupi semua yang hadir, mencukupi semua yang ada dan bisa menampung dan merangkul semua. Majelis yang paling luas juga dengan itu orang lebih bebas untuk bergerak atau berpindah-pindah posisi atau misalnya dia capek mau sandar ke kiri, mau ke kanan, mau selonjor, mau bersila, bebas, enak, karena longgar. Beda kalau itu sempit, ya serba sulit, dia mau gini gak bisa, ada orang, sini ada, sempit. Tapi dengan luas, majelis itu orang bebas untuk pindah-pindah posisi, bebas untuk bergerak. Nah, dengan demikian luasnya majelis berpengaruh kepada lapangnya dada, berpengaruh kepada lapangnya jiwa, hati. Plong, orang itu enak kalau majelisnya luas sebisa mungkin. Di rumah misalnya, hatta majelis di rumah pun sebisa mungkin luas, sehingga ya enak. Kalaupun itu majelis keluarga, kamu duduk bersama istri, bersama anak, orang tua, mertua, longgar, enak. Anak pun bisa lari-lari misalnya ke sana, kemari, ma'ruf. Beda kalau itu sempit, ruang keluargamu sempit, ruang tamumu sempit, kecil, serba terbatas, ya gak bisa selonggar itu. Kepada kejiwaan juga berpengaruh mau tidak mau. Tidak lega dan tidak plong begitu orang untuk bermajlis itu. Tapi ya tergantung kebutuhan satu, kemudian juga kemampuan dan keterbatasan orang. Yang ini memang ya rumahnya segitu ukurannya, ya insyaallah khair. Tapi intinya selama itu bisa diperluas atau itu luas adanya, itu yang lebih baik. Nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam man jalasa fi majlisin fa kathura fihi laghathuh fa qala qabla an yaqum min majlisihi dhalik subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Abu Hurairah Rasulullah sebutkan barang siapa yang duduk di majlis ngobrol, mereka bicara ini itu, maka banyak laghatnya. Laghat di Qamus Al-Muhit disebutkan laghat itu suara atau suara yang enggak jelas. Di majelis kan seringnya begitu, kalau sudah ada majelis banyak orang duduk, ada suara tapi enggak jelas kan. Kamu yang mendengar dari tidak ikut di majelis itu hanya mendengar suara tapi enggak jelas. Yang kamu dengar, nah itu laghat. Cuma terdengar dengungan suara, tapi masing-masing bicara apa enggak jelas. Kecuali kalau kamu duduk dekat dengan situ. Orang yang di luar majelis mendengar dengungan suara, tapi tidak jelas apa yang dibicarakan. Itu laghat. Fakathura fihi laghatuh. Yang dimaksud dengan laghat di dalam hadis, perkataan atau pembicaraan yang enggak ada gunanya. Pembicaraan yang enggak ada maknanya, enggak ada manfaatnya. Atau bahkan kata Al-Qari, pembicaraan yang mengandung dosa, ada kandungan maksiatnya. Mungkin riba, mungkin namimah, mencela orang, menghina, dan yang semisalnya. Fakathura fihi laghatuh, maka di majelis itu banyak bicara, banyak omongan yang enggak ada gunanya, enggak berfaedah, enggak bermanfaat, bahkan ada dosanya. Maka sebelum berdiri dia ucapkan ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Engkau. Aku beristighfar dan bertobat kepadamu. Dia ucapkan itu, Rasul katakan akan terampuni baginya segala yang telah terjadi di majlis itu. Terampuni baginya segala yang telah dia lakukan di majlis itu. Hadis mengajarkan doa, adab. Dari adab majelis untuk mengucapkan doa ini. Karena layaknya majelis, orang kalau sudah lebih dari dua duduk, sudah pasti seringnya, pasti sudah keluar dari kebaikan yang dibicarakan. Sudah mulai ngelantur ke sana kemari, bicara fulan, alan, ini, begini, ini, begitu. Laghat itu pasti terjadi seringnya. Makanya kemudian Rasulullah anjurkan untuk mengucapkan doa ini. Mungkin ini terambil dari ayat wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah kepada Rabbmu, puji Allah, pujian kepada Allah, bertasbih ketika engkau berdiri, yakni meninggalkan majelis. Makanya dimulai dengan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika wasabbih bihamdi rabbik subhanakallahumma bihamdika. Makanya kata atau itu umum, doa ini dibaca pada setiap majlis yang kamu duduk padanya. Majlis apa saja? Majlis agama, majlis ilmu, majlis dunia, bicara urusan dunia, apa saja. Tinggal mungkin yang atau sebelum itu, semakna dengan hadis ini, hadis Abu Barzah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah yaqulu bi akharah idza arada ay yaquma minal majlis. Terbiasa Rasulullah kalau sudah selesai ingin meninggalkan majlis mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sama seperti hadis di atas. Faqala rajul, maka seorang berkata, ya Rasulullah innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha. Ya Rasulullah, kami dengar engkau ucapkan doa itu yang belum pernah sebelum ini engkau ucapkan, belakangan ini kami dengar. Qala dhalika kafaratun lima yakunu fil majlis, maka Rasul katakan itu menjadi kafaroh, penghapus apa yang terjadi di majlis. Ya, tadi di majlis mungkin ada lagot, ada ghibah, ada yang lain membicarakan kejelekan orang atau. Nah, adab dari adab majlis kalau pisah meninggalkan majlis untuk mengucapkan doa ini. Tinggal permasalahannya, kalau dijadikan rutinitas untuk orang itu diajak bareng-bareng mengucapkannya setelah majelis selesai. Biasanya sebagian orang begitu selesai majelis gini, maka kita tutup majelis dengan doa subhanakallahumma bihamdika. Yang semacam ini yang perlu diluruskan, karena gak ada dalil yang semacam demikian. Dijadikan apa ya, seperti ritual yang harus dijalani, atau dijadikan doa diajak orang itu bersama menutup majlisnya dengan doa ini, ini yang perlu dalil. Rasulullah ucapkan secara umum dan siapapun mengucapkan yang di majlis itu. Kemudian juga ketika ini menutup majlis, kita tutup, akhiri majlis dengan subhanakallahumma bihamdika. Pada kenyataannya orang belum bubar, ya masih di majlis. Cuman acara resminya mungkin bisa dikata begitu. Padahal masih duduk situ, masih ngobrol, masih ini, belum selesai itu majlis. Padahal yang Rasulullah ajarkan ketika orang pisah. Kamu sudah berdiri, meninggalkan majlis, selesai sudah. Di situ diucapkan doa. Seringnya kan tidak, karena yang dianggap acara resminya sudah selesai, entah itu akad, walimah atau apalah. Tadi kita akhiri, kita tutup majlis dengan subhanakallahumma. Sudah selesai. Wassalamualaikum. Ya tetap di majlis, makan, guyon, bicara, belum selesai. Maka enggak tepat penggunaannya juga. Penggunaannya juga enggak tepat, bukan pada tempatnya. Padahal Rasulullah katakan di hadis Abu Barzah, idza arada ayyakuma minal majlis, ketika Rasul sudah menginginkan untuk meninggalkan majlis, pergi dari majlisnya. Begitu pula hadis Abu Hurairah, fakathura fihi lagotu, banyak lagotnya, faqala qabla an yakum min majlisi, dia ucapkan ini sebelum dia tinggalkan majlis. Jadi ini, maka diucapkan sebelum orang pisah meninggalkan majlis. Itu yang disunahkan di dalam dua hadis ini, hadis Abu Hurairah juga hadis Abu Barzah radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang jelas ini doa kafaratul majlis, agar orang itu meninggalkan majlis dalam keadaan, diharapkan dalam keadaan bersih dari dosa, dari kesalahannya yang mungkin terjadi di majlis itu. Makanya kata Manawi atau Al-Munawi, zikir semacam ini dengannya orang diajari untuk terbebas dari kelalaian, dari kelupaan, sehingga kalbunya selalu dalam zikrullah, lisannya juga selalu dalam zikrullah. Nah, demikian diajarkan oleh Rasul, sehingga seorang muslim lisannya selalu basah dengan zikrullah, kalbunya, hatinya pun selalu ingat dengan zikrullah, sampai pisah dan meninggalkan majlis pun tetap dalam berzikir kepada Allah. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, seperti ayat ajarkan juga. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.